بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali risalah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang berjudul Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu yang ada pada salaf dibanding ilmu yang dimiliki oleh generasi khalaf. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bersama beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang macam-macam al-ilmu ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Berikut ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala bahwasannya di dalam Islam terdapat anjuran dan syariat untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah azza wa jal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع. Atas dasar ayat-ayat di atas, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun juga menerangkan bahwasanya ilmu ada yang bermanfaat, ada pula yang tidak bermanfaat, menunjukkan keterangan yang ada dalam Al-Quran sama persis dengan keterangan yang ada dalam hadis. Di awal bab disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan pujian ilmu yang bermanfaat, diikuti dengan pasal berikutnya celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata di dalam hadis juga berbicara seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang namanya ilmu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam hadis terdapat tambahan keterangan wal isti'adzah minal ilmi alladzi la yanfa'. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa su'alil ilmin nafi', dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Naam. Dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala beberapa hadis sebagai berikut. Hadis yang pertama. Fi sahih Muslim. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. An Zaid ibni Arqam, dari sahabat yang mulia Zaid ibni Arqam radhiyallahu taala an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul, beliau biasa memanjatkan sebuah doa. Ini bimbingan kepada segenap kaum muslimin. Rasul mengajarkan, memberikan contoh kepada kita sebuah doa yang biasa beliau panjatkan. Yang subhanallah, isi dari doa yang beliau panjatkan di khanifidina azani Allah wa iyakum, betul-betul luar biasa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan aku berlindung pula kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa kharrajahu ahlu sunan min wujuhin muta'addidah. Ashabus sunan, para ulama yang memiliki kitab-kitab sunan seperti Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah juga punya sunan Ibnu Majah. Para ulama yang memiliki kitab sunan juga meriwayatkan hadis di atas dengan lafaz yang bermacam-macam. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi ba'dhiha, disebutkan dalam sebagian riwayat ahlus sunan menggunakan lafaz wa min du'ain la yusma'. Naam. Ini sebagai ganti dari penggalan terakhir hadis riwayat Imam Muslim. Kalau lafaz Imam Muslim min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Dalam riwayat ashabus sunan menggunakan lafaz wa min du'ain la yusma', aku berlindung dari doa yang tidak didengar. Wa fi ba'dhiha, dalam lafaz yang lainnya dengan lafaz a'udzu bika min haula'il arba', ada tambahan lafaz setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari empat perkara, diberi takkid, dikuatkan lagi permohonan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan tambahan lafaz a'udzu bika min haula'il arba', ya Allah, aku berlindung kepadamu sekali lagi dari empat hal di atas. Nah, Pada hadis yang pertama ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, sangat jelas kita fahami bahwasannya yang namanya ilmu, ada yang disebut dengan ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dan sudah kita jelaskan ilmu yang tidak bermanfaat terbagi menjadi dua. Ghairu nafi'in li dzatihi, ada ilmu yang memang pada dasarnya tidak bermanfaat, seperti ilmu sihir. Ya, dia memang dikategorikan ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan terlarang untuk mempelajarinya. Ilmu kalam juga termasuk bagian ilmu yang memang pada dasarnya tidak bermanfaat. Ya, seseorang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, dia telah membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan usianya. Jenis yang kedua, ilmun ghairu nafi' li sahibih, ilmu yang tidak bermanfaat karena ulah pemiliknya. Pada dasarnya ilmu tadi adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, ayat-ayat Al-Quran beserta tafsir dan penjelasannya, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarah dan penjabarannya. Ya, hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam, tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam, itu semuanya ilmu yang bermanfaat pada dasarnya, berubah menjadi tidak bermanfaat karena ulah pemiliknya. Ya, dengan banyak faktor, ada dikarenakan faktor niat yang salah. Ya, atau faktor tidak diamalkan, sehingga dia belajar menimba ilmu hanya sekedar mengisi waktu luang. Ya, daripada melamun di rumah, lebih baik datang ke masjid, ya, mendengarkan siraman-siraman rohani, selesai. Ya, tidak ada himmah, tidak ada semangat, tidak ada tekad untuk diamalkan, hanya sekedar ingin tahu, oh seperti ini kajian salaf, oh seperti ini bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oh seperti ini jalan yang dikatakan siratul mustaqim, oh seperti ini sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, selesai. Berhenti sampai di situ, tidak diamalkan, maka ini termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang demikian. Ya, di sini Rasul memberikan teladan, contoh kepada segenap umat beliau dimanapun mereka berada, untuk mengamalkan dan memanjatkan doa ini pada waktu-waktu yang mustajab. Ya, dalam hadis tersebut Rasul berlindung dari 4 perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ini disebutkan dalam urutan yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, li'annahu aslus syarr. Karena ilmu yang tidak bermanfaat ini merupakan sumber segala kejelekan. Sumber segala kejelekan. Mengapa kita katakan demikian? Kita tentunya mengetahui makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari kiamat, makhluk yang sudah dipatenkan, dicap sebagai penghuni neraka dan kekal dalam neraka, tidak bisa dikeluarkan dengan syafaat siapapun. Siapa dia? Iblis la'anahullah. Ya, Iblis la'anahullah. Dia menjadi makhluk yang terlaknat, makhluk yang diusir dari surganya Allah, makhluk yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk yang menjadi sumber segala bentuk kejelekan dan kejahatan di muka bumi. Awal mulanya dikarenakan apa? Iblis memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Kok tahu kalau iblis punya ilmu? Naam. Iblis tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Iblis tahu kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadai. Bahkan iblis ketika bersumpah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalah ahlul kubur yang bersumpah dengan nama wali. Iblis kalau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatik, diabadikan dalam Al-Qur'an. Fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Fa bi'izzatika, maka sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Ketika iblis menjelma menjadi seorang syekh, ya, pada perkumpulan orang-orang kafir Quraisy yang merencanakan pembunuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat hijrah. Pernah dengar kisah ini? Perkumpulan tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwa. Ya kan? Masing-masingnya mengutarakan usulan, apa kira-kira tindakan kita terhadap Muhammad. Yang satu mengusulkan dibunuh, yang satu mengusulkan untuk diculik, disiksa, dan seterusnya. Iblis datang dalam majelis tersebut menjelma menjadi seorang syekh, orang yang tua. Ketika ditanya siapa, siapa anda, dia mengatakan Syekhun Najdi, saya ini orang tua sesepuh dari Najd. Dipersilahkan masuk. Ya, dalam perkumpulan tadi iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ya, demi Allah, dalam setiap ucapannya dia mengucapkan demi Allah, demi Allah. Itu menunjukkan iblis punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tinggalkan ilmu tersebut, tidak dia amalkan, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah iblis menjadi makhluk yang terlaknat, makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk yang dipastikan menghuni neraka yang tidak akan pernah keluar dan kekal di dalamnya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan setiap kali kaum muslimin memanggil nama iblis, mereka mendoakan la'nat, la'anahullah, la'natullahi alaih. Ya, sebabnya apa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat yang ada pada iblis. Ya, karenanya Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini menjadikan urutan yang pertama dari empat perkara yang beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari empat perkara tadi adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak menutup kemungkinan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang muslim yang semangat ibadahnya, semangat dalam ta'limnya, semangat mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk hamba-hamba yang merugi karena memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Dengan berbagai macam faktor-faktor yang merubah ilmu yang seharusnya bermanfaat menjadi tidak bermanfaat, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Lebih daripada itu, tiga perkara selanjutnya yang Rasulullah alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut, itu merupakan buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tengok, kita simak bersama, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, apa saja buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Perkara yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan wa min qalbin la yakhsha', hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, hati yang tidak pernah khusyuk itu termasuk buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun setiap hari, ya, dalam satu pekan libur hanya satu kali, hari Selasa misalnya. Selebihnya, masya Allah, kajian ilmiah senantiasa dia dengarkan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak sendirian, rame-rame, masya Allah. Ya, dia tulis faedah-faedah ilmiah yang dia dapatkan. Dia rekam dengan baik. Setiap majelis yang dia hadiri, khanifidina azani Allah wa iyyakum, bahkan pada beberapa kesempatan dia dengarkan ulang faedah-faedah tersebut, tapi hatinya tidak pernah memiliki kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dampak ilmu yang tidak bermanfaat. Yang namanya khusyuk, khanifidina azani Allah wa iyyakum, adalah al-khudu' li'azamatillah. Tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba tatkala hatinya tidak mendapatkan kekhusyuan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka tentunya hamba tersebut adalah hamba yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut akan lebih dekat pada kehancuran daripada keselamatan, lebih dekat pada kesesatan daripada petunjuk, lebih dekat pada penyimpangan daripada sunnah, lebih dekat pada kemaksiatan daripada ketaatan. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena hatinya tidak memiliki rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah punya ilmu, dia punya ilmu, masya Allah. Mungkin dia hafal Al-Quran, lama ngajinya bertahun-tahun, masya Allah. Dari berbagai macam asatidzah, dari ustadz lokal, interlokal, sampai internasional. Bahkan ustadz sambungan langsung jarak jauh. Ya, telepon, taklim via telepon, kan sambungan langsung jarak jauh. Itu topik ya. Nah, masya Allah. Tapi ketika hatinya tidak memiliki rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul pada dirinya al-ujub, bangga diri. Akan muncul dalam dirinya al-kibr, sombong, mudah merendahkan orang lain dan menolak nasihat, menolak kebenaran. Ya. Akan muncul dalam dirinya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, rata-rata orang yang memiliki qalbun la yakhsha, hati yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para hamalatul ilm, para pemikul ilmu, para pembawa ilmu, yang mereka melakukan kemaksiatan dengan kemaksiatan yang samar. Ya. Diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di dalam hatinya terdapat hijab. Hijabul kabair al-batinah. Dalam hatinya terdapat tirai berupa dosa-dosa besar yang samar. Ya, kalau dosa besar yang zahirah, yang nampak, itu semua orang menganggapnya kejelekan. Orang yang melakukannya pun dia tahu kalau dia adalah hamba yang kotor, yang mencuri, pembunuh, pezina, peminum khamer. Ya, semua kaum muslimin tahu dosa-dosa besar ini tatkala dilakukan seorang hamba itu dosa besar, zahirah, nampak, jelas. Bahkan orang yang melanggarnya pun tahu dirinya kotor. Kan gitu ya. Berbeda dengan hamba-hamba yang melakukan hijab al-kabair al-batinah. Ya, pada hatinya terdapat hijab, terdapat tirai dalam bentuk dosa-dosa besar yang samar. Yang kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seringkalinya menjangkiti para hamalatul ilm, orang yang sudah merasa punya ilmu. Ya, kalau dengan bahasa kita, seringkalinya menjangkiti para salafiyin, yang sudah kenal dakwah. Kalau awamul muslimin, mereka rata-rata jatuh pada hijab kabair zahirah. Ya, memiliki hijab dalam bentuk dosa-dosa besar yang nyata, yang jelas. Sementara yang sudah mengenal dakwah ini terancam atau ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum memiliki tantangan tersendiri, biasanya mudah terjatuh dan memiliki hijab kabair al-batinah. Dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mithlul hasad, seperti sifat hasad. Ya, iri dengan temannya. Ya. Mulai dari iri dari sisi dunianya atau iri dari sisi perkembangan akademisnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dulunya waktu awal kenal dakwah, saya duluan, saya yang ngajari dia baca kitab. Ya. Tiap baca subuh saya yang ngajari baca kitab, kalau enggak bisa itu tak jita kepalanya. Ya, mubalaghah ya ikhwan. Ya, nah, lah kok sekarang Masya Allah berjalan 2 tahun dia lebih pintar dari saya. Muncul rasa hasad. Gitu ya. Wal kibar, sombong. Wal ujub, bangga diri. Ya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya atau jatuh dalam penyakit-penyakit hati semacam ini itu enggak merasa kalau dirinya sedang berdosa. Beda dengan orang yang sedang minum khamr, tahu kalau dia sekarang sedang melakukan tindakan dosa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terkena penyakit hati tadi yang dikatakan, yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim hijab kabair batinah, enggak merasa. Enggak merasa kalau sedang berdosa. Kan gitu ya. Bahkan merasa dirinya suci, bersih. Kenapa? Seorang salafi sunni yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, secara zahir barangkali demikian. Tapi secara batinnya, yang dengan itulah ya, hatinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum termasuk qalbun la yakhsha, hati yang tidak memiliki rasa kekhusyuan. Ketika hilang rasa khusyuk dari hatinya, dia tidak akan memiliki rasa ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga khanifidina azani Allah wa iyakum, doa yang satu ini jangan sampai luput dari doa-doa yang biasa kita baca pada waktu-waktu mustajab, khanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau dahulu di masa salaf, ya, zaman sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, sangat jarang, ya, bahkan orang-orang yang memiliki qalbun la yakhsha itu hanya dijumpai ada pada kalangan kaum munafikin. Untuk para sahabat, subhanallah, mereka memiliki qulubun mutahharah, hati-hati yang suci, khashi'ah qanitah lillah, betul-betul khusyuk, tunduk, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan satu ayat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari ayat-ayat Al-Qur'an, seketika itu pula mereka menghentikan pelanggaran yang mungkin mereka lakukan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau hampir mereka kerjakan. Itu pada salaf para sahabat. Sebut saja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, ketika beliau menjadi khalifah, datang salah seorang rakyatnya masuk menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, kebetulan rakyatnya tadi itu punya hubungan kerabat dengan salah satu menteri dekatnya Umar ibn al-Khattab. Dibawa masuk oleh menterinya tadi, ketika bertemu dengan khalifah saat itu, bertemu dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, ya, bukan penghormatan kepada khalifah atau ucapan santun yang diberikan, marah-marah. Ya, Umar dicerca, dihina, direndahkan, dianggap sebagai pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, Kira-kira kalau kita pada posisi Umar, apa yang terjadi? Nah, kalau mungkin Presiden Taufik, wallahu a'lam, apa yang terjadi setelah itu? Gitu ya. Dan wajar ketika seseorang pada posisi seperti ini kemudian marah. Siapa yang enggak marah? Enggak kenal, tahu-tahu masuk ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum di ruang kerja kita, maki-maki kita habis-habisan. Siapa yang enggak marah? Apakah kemudian antum mendapati hal yang demikian, senyum-senyum masyaallah, jazakallah khair, sampean kok baik tenang gitu. Hah? Umar saat itu marah. Wajar ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Saking marahnya, dan memang Umar bin Al-Khattab, ya ini termasuk apa namanya para sahabat yang dulunya temperamen ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum mudah tersulut amarahnya. Ketika menjumpai kasus yang demikian, langsung dipegang kerah leher orang tersebut, hampir diberi bogem mentah. Ya, ini sudah dipegang lehernya, hampir dikasih bogem mentah Taufik. Gak perlu nyuruh ajudannya, langsung ditindak sendiri. Ketika hendak memberikan pukulan, sang menteri dekatnya Umar tersebut yang masih kerabat rakyat tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," dibacakanlah ayat ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudzil 'afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa hadza minal jahilin. Ya, saudaraku ini termasuk orang-orang yang jahil, wahai Amirul Mukminin. Berhenti seketika ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Berhenti. Ya Taufik ya, mungkin kalau kita sih bentar, jangan baca ayat dulu, tak pukul dulu baru baca gitu ya. Nah, berhenti. Langsung ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tunduk. Ya. Hanya semata-mata dibacakan satu ayat. Cucunya Rasulullah alaihi salatu wassalam Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala an, ketika beliau naik tahta menggantikan ayahnya Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang saat itu ya yang sebelumnya memiliki atau bersitegang dengan sahabat Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dan masing-masingnya memiliki pasukan yang sangat besar, siap berperang satu sama lain ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, karena kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala an diingatkan oleh salah seorang sahabat hanya dengan satu hadis. Disampaikan, "Dahulu aku mendengar kakekmu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sedang berkhutbah di hadapan kami para sahabat, melihat dirimu wahai Al-Hasan yang saat itu masih kecil, ya, mendatangi beliau ke arah mimbar." Kemudian Rasul mengatakan, "Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifatainil 'azimataini minal mu'minin." Kata Rasul, "Cucuku ini nantinya adalah sebagai seorang pemimpin." Dan dengan cucuku ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin yang sedang bersitegang. Hanya disampaikan satu hadis. Al-Hasan langsung faham maksud disampaikan hadis tadi untuk apa. Ngalah, mundurlah dari tahta, serahkan kepada Muawiyah untuk menghindari pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Maka seketika itu pula Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma mundur dari tahtanya. Padahal belum lama, mundur dari tahtanya. Bawahannya ya, itu semuanya bergejolak, masa mundur, sudah siap perang kok tiba-tiba batal. Ya, mengatakan kepada Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma, "An-nar lal'ar." Gitu ya. Nah, sekalian ya, sulutkan api daripada kita menanggung malu. Maka Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma menjawab, "Al-'ar lan-nar." Ya, mending kita menanggung malu, jangan disulutkan api, daripada kita masuk ke dalam kobaran neraka, kata Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma. Sikap yang demikian itu dimiliki oleh seorang hamba yang memiliki hati yang betul-betul khusyuk, hati yang betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan buah dari al-ilmun nafi'. Bandingkan dengan khalaf. Ya, bandingkan dengan khalaf ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan itu yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dengan ditulisannya risalah ini untuk menjelaskan apa? Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Bandingkan dengan khalaf, orang-orang yang di masa belakangan. Ya. Tidak akan mundur dari prinsipnya yang batil hanya dengan satu ayat. Ajaib pada masa ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ribuan ayat disampaikan, ratusan hadis diberikan, berbagai macam asatidzah, bahkan syekh ya turun tangan memberikan nasihat tidak bergeming. Ya. Bayangan dia yang dia hadapi adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hagada ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini cukup menggambarkan kepada kita betapa bahaya dan betapa merusak ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Hagada ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Perkara yang ketiga. Wa min nafsin la tashba'. Rasul berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Ini juga berbahaya. Ya, berbahaya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan termasuk buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Ya, hilang dari dirinya rasa qanaah. Kalau seorang hamba tidak memiliki rasa kana'ah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hancur hamba tersebut. Karena memang pada diri manusia terdapat tabiat wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan sesungguhnya kalian wahai bani Adam betul-betul sangat cinta dengan yang namanya harta. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Manusia dihiasi oleh Allah dengan hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat hawa nafsu. Minan nisa, berupa wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Ya, dari harta benda emas dan perak. Ya, kuda. Kalau zaman dahulu kuda, kalau sekarang kendaraan mewah. Gitu ya. Nah, siapa yang enggak ngiler lihat mobil mewah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Walaupun enggak bisa naik mobil, senang lihatnya. Ya Taufik ya. Ya kan? Nah. Ya Banda, tahu-tahu lewat di gang sini Lamborghini, Aventador gitu gimana? Nah, masya Allah bagus sekali. Nah, itu kan tabiat manusia, wajar. Ya. Nah, kalau tabiat tersebut dibiarkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semakin berkobar dengan kobaran ajakan nafsunya yang tidak pernah merasa puas, tidak diredam dengan rasa qanaah, dengan bimbingan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam siraman-siraman rohani yang dia dengarkan secara rutin dalam majelis-majelis ilmu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hancur hamba tersebut. Ya, dirinya akan senantiasa miskin, tidak akan pernah merasa kaya, miskin terus, padahal hartanya banyak. Ya, rumah satu unit lengkap dengan perabotnya. Ini rumah milik dia pribadi, bukan kontrak. Gitu ya. Masih kurang. Nah, ini butuh beli lagi Ustaz. Untuk apa? Ya nanti untuk istri yang kedua. Ya wis. Monggo. Tambah lagi istri yang kedua. dengan rumah yang kedua, ya. Nah, masih kurang lagi. Tambah lagi istri yang ketiga, yang keempat, tambah lagi koleksi budak. Yang kan istrinya empat, selebihnya budak. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ya itulah manusia. Manusia kalau punya satu lembah emas itu akan menginginkan lembah yang kedua. Gitu ya. Nah, mungkin dulu awal kerja, oh saya targetkan nanti kalau sudah punya uang 100 juta berhenti sibuk taklim, sudah cukup insyaallah 100 juta. Ketika sudah mendapatkan uang 100 juta, harus 200 juta. Ya, nah dapat 200 juta kurang 300 juta. Sampai 500 juta kurang 1M. Itu ya. Nah, sampai ber-MM misalnya fidina azani Allahu wa iyyakum, kalau tidak diredam dengan qanaah. Ya. Dilatih hatinya untuk merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, demikian yang terjadi pada umat manusia. Akan terus berambisi mendapatkan dunia ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, dan itu awal mula terjadinya pelanggaran di muka bumi dikarenakan al-hirsu, ambisi terhadap dunia. Ya, kita tengok sejarah Nabi Adam alaihi salam ketika dirayu oleh iblis la'anahullah. Apa rayuan iblis? Apa rayuan iblis? Iblis memberikan rayuan kepada Adam alaihi salam, "Tahukah engkau wahai Adam, ya, kenapa Rabbmu melarang dari satu pohon ini? Ya, karena kalau kamu makan, ya, kamu akan jadi malaikat." Ya. Katanya iblis dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, "Hal adulluka 'ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla." Ya. Nah, maukah engkau aku tunjukkan satu pohon, ya, yang bisa menjadikan engkau kekal dan mendapatkan kerajaan yang tidak pernah sirna. Nah, ini kan dunia. Nah, termakan oleh bujuk rayu syaitan. Karena apa? Dihidupkan di khani fidina azani Allah wa iyyakum dalam diri beliau dan istrinya Hawa al-hirsu, ambisi terhadap dunia. Karena iblis tahu titik lemah Bani Adam, ya, titik lemah manusia, ajwaf. Manusia itu ajwaf, berongga, la yatamalak, tidak akan mampu menahan, ya, ajakan nafsunya. Itu manusia. Disebutkan dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam dalam bentuk jasad yang utuh namun belum ditiupkan ruh, iblis melihat-lihat makhluk yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk apa ini? Diputari oleh iblis la'anahullah jasadnya Adam alaihi salam. Dilihat-lihat, diperhatikan, langsung tahu iblis kelemahannya. Ya, makhluk baru ini ajwaf la yatamalak. Karena tahu sisi lemahnya Adam, ditumbuhkan al-hirsu pada hati Adam dan istrinya. Akhirnya apa? Terjadilah pelanggaran yang pertama, dimakanlah buah dari pohon larangan yang menyebabkan Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke dunia. Nah, bahaya. Bahaya ini bidina azani Allah wa iyyakum. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hirsu, yang namanya al-hirsu itu termasuk usul, termasuk sumber kehancuran, sumber dosa, itu al-hirsu. Nah, hakadai hani bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, berlindung dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya doa seorang hamba ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, pasti akan dikabulkan. Kok bisa ada doa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya doa dijanjikan akan dikabulkan oleh Allah, ternyata ada di antara doa-doa tadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan lafaz yang lainnya yang disebutkan oleh Ahlus Sunan, la yusma', doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini dikarenakan hamba tersebut memiliki mawani' ijabatid du'a. Dia melakukan faktor-faktor yang menghalangi doanya dikabulkan. Yang kalau kita perhatikan, kita cermati dari semua faktor-faktor tadi, itu kembali kepada satu poin, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena ilmu yang enggak bermanfaat, dia tidak mengamalkan ilmu. Salah satu faktor yang menghalangi seseorang dari terkabulkannya doanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah makan dari harta yang haram. Ya, makan dari harta yang haram. Naam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan ketika ada seseorang asy'atha aghbara, ya, yang apa namanya penuh debu, kemudian rambutnya berantakan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena safar. Ya, safar itu termasuk salah satu sebab mudah dikabulkannya doa. Jadi kalau safar banyak-banyak berdoa. Ya. Dia kondisi safar. Ya muddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke arah langit. Ini juga termasuk sebab terkabulkannya doa. Yaqulu, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabb. Dia mengatakan ya Rabb wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga termasuk sebab dimudahkannya sebuah doa untuk dikabulkan. Yang pertama, memanggil Allah dengan pujian-pujian, memanggil Allah dengan asmaul husna, terutama nama Rabb. Ya, dalam Al-Qur'an semua doanya para nabi dan rasul menggunakan lafaz Rabb, Rabbana, Rabbi. Ya, karena itu termasuk kunci rahasia, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kunci rahasia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul untuk dikabulkan doa mereka. Ya, sudah dipanggil dengan nama ya Rob, kemudian dia ilhah. Ilhah itu betul-betul memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Ya. Dalam keadaan, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hamba tersebut akluhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, didapatkan dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan harta yang haram, fa anna yustajabulah, dari mana doanya akan dikabulkan? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, walaupun dia menjalani semua sebab-sebab terkabulkannya doa, kalau dia memiliki faktor penghalang untuk dikabulkannya doa yang dia panjatkan, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia salat qiyamul lail pada sepertiga malam terakhir, di saat dia safar, bahkan di hari Arafah, tepat pada hari Jumat misalnya. Ya. Kalau dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan harta yang haram, ya, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dari harta yang haram itu pelanggaran syariat. Semua kaum muslimin tahu akan ilmu ini. Agak ada walala. Ya kan? Semua kaum muslimin sepakat makan dari harta yang haram itu dilarang. Termasuk ilmu yang difahami oleh kaum muslimin, bahkan awamul muslimin. Orang awam sekalipun tahu. Ya, makan dari harta yang haram itu tidak boleh. Tapi ketika diterjang ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, itu menunjukkan apa? Ilmu yang dia miliki la yanfa', tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak dia amalkan. Yang penting duit. Ya, enggak ngurus ini duitnya ini datang dari kerjaan yang halal atau perkara yang haram. Yang penting anak saya kenyang, gemuk, sehat, bulat. Gitu ya. Nah, tanpa dia pikirkan daging yang tumbuh pada anaknya tadi itu tumbuh dari makanan yang halal ataukah dari makanan yang haram. Naam. Hakala ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang dia ketahui yang kemudian tidak dia amalkan, termasuk sebab doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Kalau doa seorang hamba tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa dia bergantung? Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Siapa lagi yang akan mengurusi urusannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum kalau Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mau mendengar doa yang dia panjatkan? Ya, kebinasaan yang akan didapatkan oleh hamba tersebut, kehancuran yang akan didapatkan oleh hamba tersebut, kesengsaraan dunia dan akhirat ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, ketika doa seorang hamba tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapa besar madarat bahaya yang ditimbulkan oleh ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga sangat-sangat layak dan dianjurkan dengan sangat, bahkan diperintahkan kepada segenap kaum muslimin, khususnya talabatul ilmi syar'i, hamba-hamba yang sudah mengenal dakwah, hamba-hamba yang sudah mengenal sunnah, untuk tidak melupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Zaid bin Arqam riwayat al-Imam Muslim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Adapun keterangan hadis-hadis yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.